بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Alhamdulillah biiznillah azza wa jal. Wa tisirih wa tawfiqih. Dengan kemudahan dan taufik Allah azza wa jal, di malam ini kita mulai pembahasan terhadap suatu karya tulis Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dalam tafsirnya, itu tafsir Juz Amma. Beliau memiliki karya-karya yang keumuman karya beliau juga hal itu bentuk penyampaian dalam majlis ilmu. Keumuman atau banyak dari karya tulis Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bermula dari beliau menyampaikan pembahasan tersebut di majlis ilmu, baik itu permintaan dari murid-muridnya yang berada di Jamiatul Qasim atau di Riyadh, Jamiatul Su'ud, ataupun dari pertemuan-pertemuan majlis-majlis yang diadakan oleh ikhwah di sana. Tanya. Kemudian sebagian murid-muridnya ataupun muassasahnya, yayasan beliau, ya, membukukan, mencetak, ya, hasil dari karya apa yang beliau sampaikan dalam majlis ta'lim, majlis ilmu. Maka demikian pula apa yang ada di hadapan kita di tafsir Juz Amma ini merupakan ibarah penyampaian Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam silsilah pertemuan beliau, majlis beliau yang disebut Liqa Babil Maftuh. Ya. Mungkin antum sering membaca atau pernah membaca di WSI ataupun yang lainnya, Fatawa Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang itu diambil dari Liqa Babil Maftuh. Ini suatu acara agenda, ya, ta'lim Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita baca muqaddimah dari Fahad bin Nasir As-Sulaiman sebagai yang diamanahi dalam yayasan dalam hal ini, yaitu yayasan Asy-Syaikh Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Para ulama pun memiliki yayasan, tetapi bukan yayasan bid'ah, ya, bukan yayasan yang dipakai oleh orang-orang hizbi untuk mengemis, ya. Fungsinya yayasan tersebut disodorkan mungkin ke suatu lembaga atau ke orang-orang kaya, ya, sehingga masuk harta-harta, dikeruk harta-harta melalui yayasan-yayasan tadi. Tidak. Para ulama semata-mata untuk menjaga tadi, ya, menjaga keutuhan, kemurnian karya-karya tulis beliau, demikian pula rekaman-rekaman beliau. Tanya. Jadi bukan yayasan tersebut untuk mengemis harta atau mengeruk kekayaan. Demikian pula di negeri kita sebagai payung hukum, penguat hukum. Meskipun tentu yang selamat berlepas dari yayasan. Tetapi di sisi lain, pemerintah kita di Indonesia memberikan peraturan, ya, sebagai penguat dari suatu lembaga, organisasi ataupun yang lainnya, bahkan pendidikan, dengan adanya payung hukum yaitu yayasan. Tetapi dari hal itu jangan sampai disalahgunakan tadi. Ini yayasan tersebut dikirim sana sini dengan tujuan-tujuan yang hal itu disalahgunakan oleh sebagian orang. Sehingga terkadang memperkaya orang-orang yayasan itu sendiri. sementara harta yang masuk kepada yayasan itu mungkin sedikit atau kurang bermanfaat. Qala Fahad bin Sulaiman atau Qala Fahad bin Nasir Sulaiman, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala fa inna kitaballahi 'azza wa jalla wa habluhu al-matin. Sungguhnya kitabullah Al-Qur'an, kitabullah azza wa jalla itu Al-Qur'an merupakan tali Allah SWT yang kokoh yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Al-Qur'an. Dan termasuk pula di dalamnya sunnah. Dan jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai, menjauhkan diri dari tali Allah ini. Wa siratuhul mustaqim. Demikian pula Al-Qur'an merupakan jalan Allah SWT yang lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yang pertama surat Al-Imran. Yang kedua, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Maksudnya Al-Qur'an akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Yang di surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Wasafahu Allah Azza wa Jalla bi awsafin 'azimatin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang agung, yang banyak. Dan di sini beliau sebutkan beberapa sifat untuk Al-Qur'an. Untuk lebih mendalam tentang sifat-sifat Al-Quran bisa dilihat di kitab-kitab yang berkaitan dengan tafsir, usul tafsir atau ulumul Quran, ataupun karya-karya tulis Al-Imam Asy-Syatibi tentang al-itqan fi ulumil Quran, ya, tentang ilmu-ilmu Quran. Di antara yang Allah sifatkan tentang Al-Quran dengan sifat yang agung, faqala jalla wa ala, Allah firmankan surat An-Nisa ayat yang ayat yang 174, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian burhan, bukti nyata, bukti jelas, bukti yang gamblang dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan Allah SWT turunkan kepada kalian cahaya yang jelas pula, Al-Qur'an. Baik, disifati sebagai burhan dan Al-Qur'an disifati sebagai nuran mubina. Burhan dan juga nuran mubina. Wa qala ta'ala, demikian pula dalam ayat yang lainnya di surat Al-Maidah ayat yang ke-15 sampai 16, Allah sifati Al-Quran, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Sungguh telah datang pada kalian dari Allah Azza wa Jal cahaya dan kitab yang jelas. Al-Quran disifati dengan nur, cahaya, sebagai kitab yang jelas. Demikian pula Al-Quran, yahdi bihillahu, dengannya, dengan Al-Quran, Allah SWT berikan petunjuk. Manittaba'a ridwanahu, bagi orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Azza wa Jal, subulas salam, yaitu kepada jalan keselamatan. Al-Quran merupakan asbabul hidayah. Seseorang yang akan mendapatkan hidayah dengannya. Demikian pula di surat Yunus ayat yang ke-57, Allah sifati Al-Quran dengan sifat yang agung pula. Wa qala azza wa jalla, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pada kalian mau'izah, pelajaran, bimbingan, wejangan arahan dari Rabb kalian. Dan juga telah datang kepada kalian syifa, penyembuh, obat terhadap apa yang ada pada dada-dada kalian, penyakit-penyakit yang ada dalam dada-dada kalian, penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit batin, itu semua sembuh dengan Al-Quran. Baik itu dari hasad, dengki, ujub, takabur, dan yang lainnya. Ya, Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai obat, penyembuh. Bahkan kata ahli tafsir, termasuk pula syifa, obat bagi penyakit-penyakit yang zahir. Penyakit-penyakit yang zahir sebagaimana akan datang dalam tafsir surat Al-Fatihah. Terkadang Al-Quran pun sebagai syifa, ya, penyembuh, obat bagi penyakit-penyakit yang zahir. Demikian pula Al-Quran adalah huda, petunjuk, warahmah, dan juga rahmat lil mu'minin, tentunya bagi orang-orang yang beriman. Ya. Adapun bagi orang-orang yang tidak beriman, wala tajidil zalimina ila khasara. Tidaklah Al-Quran menambahkan pada mereka melainkan kerugian. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran adalah syifa. Ya, Al-Quran adalah syifa. Sebagaimana Allah SWT sebutkan pula di surat Al-Isra. Sehingga dalam ayat ini Allah sifati Al-Quran dengan mau'izah. Demikian pula dengan syifa, huda, dan juga rahmah. Demikian pula di surat An-Nahl ayat yang ke-89. Allah sifati Al-Quran dengan sifat yang agung pula. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli shay' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, demikian pula umum kepada seluruh umatnya, yaitu Al-Kitab, Al-Quran. Apa fungsinya Al-Quran? Tibyanan likulli shay, penjelas bagi segala sesuatu. Sehingga Al-Quran dalam ayat ini disifat dengan tibyan, at-tibyan, penjelas terhadap segala permasalahan. Ya, tidaklah antum menemukan mungkin permasalahan melainkan didapati jalan dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Ya, karena Al-Quran memerintahkan untuk seseorang kembali kepada Al-Quran itu sendiri dan kepada sunnah. Fa'intanazza'tun fisya'in farudduhu ilallahi wa rasul. Maka akan didapati jalan keluarnya, akan didapati penjelasannya. Karena Al-Quran adalah tibyan likulli syai'. Dan juga Al-Quran adalah huda wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat Allah Azza wa Jal. Wa bushra, dan sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Bagi orang-orang yang muslim tentunya. Karena tadi Al-Quran tidaklah menambahkan bagi orang-orang yang zalim, melainkan kerugian semata. Demikian pula Allah sifati Al-Quran dengan sifat yang agung, yang mulia di surat Sad ayat yang ke-29. Wa qala jalla wa ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi, liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran telah kami turunkan kepada engkau, mubarakun, dengan penuh membawa berkah, kebaikan yang banyak. Ya, Al-Quran dalam ayat ini disifati dengan mubarak, banyak membawa keberkahan, kebaikan. Ya, karena barakah artinya kebaikan yang banyak. Sehingga di dalam Al-Quran itulah, ya, terdapat kebaikan-kebaikan yang sungguh sangat melimpah ruah. Baik. Maka fa'alina ikhwati fillah rahimana rahimakumullah al-ahdu bil Quran. Ya, untuk memperhatikan Al-Quran, karena di sana terkandung kebaikan yang sangat luar biasa. Ya. Antum sibuk dengan Al-Quran, maka dengannya sebagai pembuka miftah, ya, untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Jangan kau mengira, ya, jangan kita mengira tatkala kita sibuk dengan Al-Quran, kemudian kita tidak diberi ilmu yang lain. Ya. Wah, jangan sibuk Al-Quran, menghafal terus. Jadi, kapan kita belajar yang lain? Tidak. Al-Quran sudah jelas Allah sebutkan dalam ayat ini mubarakun, ya, membawa keberkahan yang banyak, terdapat keberkahan yang banyak. Jika antum ingin ilmu lain, maka sibukkan dengan Al-Quran. Dengannya Allah SWT jadikan sebagai sebab dimudahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Baik. Sibuknya seseorang dengan Al-Quran bukan menghalangi dari ilmu lain, justru sebagai pembuka dan sebab kemudahan yang Allah berikan dia mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Baik. Ini keutamaan dalam pelajari Al-Quran. Ya, sehingga qalla man yatanabbah bihi, sedikit orang yang perhatian dengan ini. Ya, sedikit. Ya. Ana atau antum sendiri akui tentang sedikitnya orang-orang yang memperhatikan dengan Al-Quran, dianggapnya ilmu mudah, ilmu sampingan. Baik. Yang penting kita belajar kitab umpamanya. Ya. Yang penting kita belajar teori ini, teori ana, sana. Padahal sudah jelas Allah SWT sebutkan sebagai mubarak yang membawa keberkahan, yang dengannya keberkahan yang lain akan kita dapatkan. Ya, belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang disebut tentang keutamaan Al-Quran. Tanya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya, itu di sisi ayat terakhir yang kau membacanya. Tanya. Sehingga jangan sampai tergembosi. Ya. Kemudian melempem turun semangat kita dari mempelajari Al-Quran. Tanya. Dan jangan kecil hati, saya sudah tua. Ya. Saya malu untuk belajar Al-Quran, malu untuk belajar Iqra umpamanya. Tidak. Ya. Al-Quran adalah sumber keberkahan, sumber keselamatan dunia dan akhirat, sumber kedudukan kita kelak di sisi Allah Azza wa Jalla, yang menentukan tinggi rendahnya kedudukan kita kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Sehingga tumbuhkan untuk mempelajari semangat dalam Al-Quran. Lafzan secara lafaz ataupun apa? Ma'nan, tafsir. Dan ini yang akan ditekankan nanti oleh Syekh rahimallahu ta'ala, sebagaimana sering kita sampaikan, termasuk dari pendapat Syekhul Islam, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, bahwasanya ta'allumul ma'ani aham min ta'allumil alfaz. Ya, mempelajari makna-makna kandungan Al-Quran itu lebih penting dari mempelajari lafaz-lafaz Al-Quran. Keduanya penting. Ya, keduanya penting, bukan berarti dari kalam ini antum salah persepsi. Ya, salah tafsir. Oh, berarti kalau begitu kita mempelajari tafsir aja. Ya, lafaz nanti dulu. Tidak. Ya, keduanya dipelajari, tapi jangan sampai antum terlupakan dengan yang terpenting setelah itu semua, yaitu mempelajari maknanya. Ya, mempelajari maknanya. Tanya. Silahkan, ya, yang di sana ada pelajaran Al-Quran, ya. Alhamdulillah kita banyak juga membuka durus Al-Quran untuk ustadzah yang lain, sehingga dimanfaatkan. Baik. Dan juga Al-Quran kata Allah Azza wa Jalla, yadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, diperhatikan, dipelajari, difahami. Itu makna tadabbur. Bukan semata-mata dihayati. Ya. Diperhatikan, difahami, diamalkan. Maka itu adalah bentuk tadabburul Quran. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan Al-Quran adalah untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Lub. Ya, ulul albab. Bukan ulil absar. Ulil absar sesat, bahkan ada yang mengatakan kafir dengan pendapat-pendapatnya yang keliru. Baik. Ya, ulul albab, orang-orang yang memiliki akal-akal yang sehat, belum tercuci otaknya. Baik. Maka mereka lah orang-orang yang mampu untuk tadabbur Al-Quran dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Bukan Al-Quran dilecehkan, bahkan ya, direndahkan, dihinakan. Baik. Demikian pula di surat Fussilat ayat yang ke-42, Allah sifati Al-Quran dengan sifat yang agung dan mulia. Wa qala subhanahu la yatihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih tanzilum min hakimin hamid. tidak datang kebatilan terhadap Al-Quran, baik itu dari depannya ataupun belakangnya, dari seluruh penjuru, dari seluruh sisi, tidak ada kebatilan dalam Al-Quran, tidak ada kekeliruan, kesalahan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah tanzilu min hakimin hamid, turun dari sisi zat yang hakim, yang maha bijaksana, Allah Azza wa Jal, dan zat yang maha terpuji, yang memiliki sanjungan-sanjungan, yaitu Allah Azza wa Jal. Menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar turun dari sisi Allah, karena tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada celah, tidak ada aib sedikit pun. Berbeda dengan tulisan-tulisan manusia, karangan-karangan manusia, adanya kritikan, adanya kesalahan, ya, butuh revisi dan yang lainnya. Tapi Al-Quran la yatihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi, ya, tidak ada kebatilan, kekeliruan, kesalahan, ya, dari sejak awalnya ataupun sampai berikut-berikutnya. Ini semua menunjukkan sifat-sifat Al-Quran yang Allah SWT sebutkan dalam ayat-ayat yang mulia. Di antaranya saja. Baik. Untuk lebih meluasnya, bisa antum melihat kepada awsaf Al-Quran dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, di antaranya karya Asy-Syatibi rahimallahu taala. Baik. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan Al-Quran, sebutkan tentang Al-Quran, wa qala alaihi salatu wassalam, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sabdakan amma ba'du, kemudian setelah itu, setelahnya, setelah Rasulullah membaca ayat wasiat takwa di surat Al-Imran, surat An-Nisa dan surat Al-Ahzab, demikian pula tentang setelahnya, Rasulullah sebutkan fa inna khairal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, ya, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Dan ini semakna dengan firman Allah SWT di surat An-Nisa, wa man ahsanu minallahi haditha, ya, siapa yang lebih baik ucapannya dari Allah Azza wa Jalla, dari Al-Quran, tidak ada. Demikian pula wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah sifati Al-Quran sebagai khairul hadis, ya, ucapan yang terbaik. Qala Fahd bin Nasir As-Sulaiman wa qad i'tana ulama'ul Islam rahimahullahu ta'ala bi kitabillahi azza wa jal inayatan balighatan. Dan sungguh para ulama Islam, mereka telah mencurahkan perhatiannya, i'tana, ya, memberikan perhatiannya, mencurahkan perhatiannya, rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah SWT merahmati mereka semuanya. Apa yang mereka curahkan perhatiannya, yaitu bi kitabillahi azza wa jal, terhadap kitabullah azza wa jal, terhadap Al-Quran mereka curahkan, ya, baik dengan mereka menulis teori-teori dalam pembacaannya ataupun tafsir-tafsirnya. Hal itu mereka lakukan inayatan balighatan, dengan perhatian yang sangat-sangat tinggi, ya, perhatian yang sangat mencurahkan waktu, tenaga dan kesempatan mereka. Inayatan balighah, ya, puncak dari perhatian mereka. Wa min wujuhi hadhihi al-inayati, dan termasuk dari bentuk perhatian mereka para ulama terhadap Al-Qur'an, terhadap kitabullah, tafsirul Qur'anil Karim wa bayanu ma'anihi, yaitu tafsir Al-Qur'anul Karim dan penjelasan makna-maknanya. Dan tafsir, ya, maknanya adalah bayanu ma'ani kitabillahi azza wa jal. Tafsir artinya, ya, arti tafsir yaitu bayan ma'ani kitabillahi azza wa jal, bayan ma'ani Al-Quran, penjelasan makna-makna Al-Quran itu tafsir. Thank you. Dan di sini beliau sebutkan langsung definisi tafsir, tafsir Al-Qur'anul Karim, yaitu bayan ma'ani, menjelaskan makna-maknanya. Maka itu yang dimaksud dengan tafsir. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Usulun fi Tafsir. Ya, beliau memiliki suatu karya tulis Usul fi Tafsir, ya, ilmu dasar dalam permasalahan tafsir. Yang ini pun alhamdulillah kita kaji dengan beberapa ikhwah setiap hari Ahad pagi jam 7. Baik. Itu ilmu-ilmu dasar untuk memahami tafsir Al-Qur'an. Dan juga wastinbatul ahkami wal fawaid min ayatihi. Bentuk perhatian para ulama terhadap Al-Qur'an selain tafsirnya, yaitu menjelaskan makna-maknanya, demikian pula pengambilan penjelasan-penjelasan hukum serta faidah-faidah dari ayat-ayatnya. Ala hasabi ma atahumullahu azza wa jalla min al-ilmi wal iman wal fahmi wat taqwa, sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepada mereka dari keilmuannya, keimanannya, pemahamannya dan takwanya. Ya. Karena masing-masing berbeda. Baik. Masing-masing para ulama berbeda kadar keilmuannya, kadar keimanannya, kadar pemahamannya dan ketakwaannya. Maka mereka jelaskan tentang tafsir ma'ani Al-Qur'an sesuai dengan apa yang Allah berikan dari bekal tersebut. Ya, ilmu, iman dan faham serta takwa. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Ya, Allah nyatakan di surat Yusuf, di atas orang yang berilmu ada lagi yang berilmu. Sehingga jangan kita salahkan ketika ada kekurangan dalam kitab mereka. Ya, mungkin itu kadar ilmu yang disampaikan atau yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Ya, demikian pula kadar iman, faham. Tayyib. Al-muhim itu semua saling melengkapi. Kekurangan yang ada itu semua saling melengkapi dan menunjukkan kekurangan yang ada, bahwasanya para ulama termasuk bashar, manusia, qad yusib wa yukhti, yang terkadang salah dan terkadang benar. Tayyib. Adapun kebenaran, ya, hanya hak murni Allah Azza wa Jalla. Qala wa min haula'il ulama fadilatu syekhina al-allamatu al-syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimallahu taala rahmatan wasi'atan wa askanahu fasiha jannatihi. Dan termasuk dari mereka para ulama al-Islam yang memberikan perhatian besar, ya, perhatian yang kuat terhadap Al-Qur'an, yaitu yang mulia Syekh kita Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Semoga Allah SWT merahmatinya dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah SWT menempatkannya, ya, di jannahnya yang luas. Fasiha jannatihi, ya. Haitsu aqada al-majalis li tafsir kitabillah azza wa jalla, yang mana Syekh aqada, ya, melakukan suatu atau memberikan suatu majlis, mengadakan suatu majlis atau berbagai macam majlis, afwan, aqad al-majalis, yang menyempatkan dirinya dalam berbagai majlis ditafsir kitabillah azza wa jalla, untuk menafsirkan kitabullah azza wa jalla. Ini perhatian para ulama yang meluangkan waktu-waktu mereka untuk mengajari manusia Al-Qur'an sebagai bentuk pengamalan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Utsman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Siapa orang yang mau mendapatkan kebaikan dalam hadis ini? Yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Baik. Sehingga fa'alaina ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan khairiyah, kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nahrisa fi ta'allumi al-Qur'an wa ta'limihi. Ya. Untuk semangat mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. mempelajari terus, ya, lafaz-lafaznya, hukum-hukumnya, bacanya yang betul, yang sesuai dengan Rasulullah SAW membaca. Demikian pula Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang terdepan memperbaiki bacaan dan memahami maknanya. Jadi jangan keliru kita sebagai umatnya, ya, kemudian bersantai-santai, menyerahkan justru yang memperbaiki bacaan adalah orang-orang yang menyisi sunnah Rasul. Tidak. Kita ahli sunnah sebagai aulan nas, manusia yang paling utama, yang paling layak untuk mengikuti bacaan dengan bacaan yang benar seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya membaca. Jangan kalah ya dengan mereka-mereka yang menyisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya meskipun mereka hanya sekedar membaca. Ya, sehingga tugas membaca Al-Quran dengan benar ini bukan tugas Muammar saja, ya, atau orang-orang yang suka lomba saja, tidak. Tapi kita yang mengikuti jejak Rasulullah memiliki tugas seperti itu. Dan tugas yang kedua yaitu memahami makna-maknanya. Baik. Jangan sampai putus asa dengan suara, ya, atau dengan apa yang kita miliki sampai sekarang ini. Ya, seorang talibul ilmi, penuntut ilmu tidak merasa puas, tidak merasa cukup, ya, akan senantiasa kurang, haus, lapar. Tayib, sebagai kelompok yang manhum fil ilm, ya, senantiasa dahaga, rakus terhadap ilmu. Tayib. Dan juga wastinbatil fawaidi wal ahkami minhu, asyih memberikan cara pengambilan fawaid dan hukum dari Al-Quran yang beliau sampaikan dalam tafsirnya. Bagaimana cara istinbat mengambil faidah, ya, demikian pula mengambil hukum dari ayat-ayat Al-Quran. Fi hillihi wa tirhalihi, baik itu dalam posisi beliau santai ada, ataupun dalam posisi beliau rihlah. ومن هذه المجالس اللقاء المسمى بلقاء الباب المفتوح, dan dari majlis-majlis yang diadakan oleh Syekh rahimallahu taala, yaitu suatu pertemuan yang pertemuan tersebut dinamakan sebagai liqa babil maftuh, pertemuan pintu terbuka, ya, kalau secara bahasa Indonesia artinya. Jadi majlis tersebut disebut acaranya, agendanya liqa babil maftuh, pertemuan pintu yang terbuka selebar-lebarnya, bukan pertemuan khusus, pertemuan umum, terbuka untuk umum. Dan liqa di sini bukan liqa im, ya, istilah mereka liqa yuk katanya ta'lim, bukan itu. Ya, liqa ini bahasa Arab. Cuman di Indonesia ma'ruf kalau dikatakan liqa itu istilah IM, ya, orang-orang PKS biasanya, baik, yang menamakan majlisnya sebagai liqa. Baik. Haitsu manna Allah azza wa jalla ala fadilatihi bi itmam tafsir juz amma, yang mana Allah SWT berikan anugerah kepada Syekh rahimallahu taala untuk menyempurnakan, menyelesaikan tafsir juz amma dalam pertemuan tersebut, ya, dalam acara liqa babil maftuh. Sampai selesai pembahasan juz amma. Bahkan Syekh memiliki tafsir Al-Baqarah, Ali Imran, demikian pula tafsir An-Nisa dan beberapa surat yang lainnya, meskipun tidak genap 30 juz, ya, tafsir dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan beliau sangat mengambil ilmu yang besar dalam bidang tafsir kepada gurunya, yaitu Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, ya, yang memiliki tafsir As-Sa'di Karim Ar-Rahman. Sebagai ringkasan dari tafsir beliau, ya, 10 jilid menjadi 1 jilid. Beliau masih memiliki kitab aslinya, kitab tafsirnya yang berjilid, ya, sebagai ringkasan dari tafsir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Sayyid. wa qaddama bi surati al-Fatihah, dan Syekh rahimahullah taala memulai dengan surat Al-Fatihah. Wa qad aradtu ala fadilati Syekhina rahimahullah taala, dan aku telah memperlihatkan kepada yang mulia Syekh kami rahimahullah taala ikhraja hadhihi tafsir fawafaq ala zalik, untuk mengeluarkan tafsir ini, tafsir juz amma, dan Syekh menyetujuinya akan hal itu. Ini tadi ya, karena kebanyakan daras ya, Syekh Utsaimin berikan melalui majelis seperti ini. Kemudian apa, murid-muridnya tafril. Ya, tafril. Tafrik ini mendengarkan lewat ini MP3 ataupun HP rekaman ya, didengar tapi ditulis. Ini kebiasaan kita. Anak sendiri ataupun teman-teman yang lain ketika belajar di Yaman, karena mereka pakai bahasa Arab, sehingga otomatis ada perkara yang tertinggal ya, yang harus kita lengkapi. Caranya apa? Tafril, mendengarkan lewat rekaman sambil ditulis. Untuk apa? Penyempurnaan ya, perapihan, kelengkapan apa yang disampaikan dalam pelajaran. Ya. Sehingga sekarang apa, berubah orang-orang mutafarrighin, tukang tafrik ya, kalau kata orang-orang Indonesia mah tafrik, padahal pakai ghin, tafril, bukan tafrik ya. Tapi orang menyebutnya apa, tafrik katanya, pengen entengnya ya. Karena apa, seperti tadi warteg jadi warteg gitu, dirubah ghin jadi ka, akhirnya tafril jadi apa, tafrik. Tadi meluangkan waktu untuk mendengarkan kaset. Sekarang apa? Mutafarrighin, orang-orang yang suka tafrig ini dirubah menjadi apa? Komersial. Ya. Kitab-kitab Syekh Utsaimin betapa banyak yang sudah dicetak. Apa tujuannya? Dijual. Terutama apa? Cetakan-cetakan yang Mesir. Ya. Dan mereka apa? Tidak amanah dalam menulis kalam Syekh rahimahullah taala, ada yang dibuang, ada yang ditambahkan. Ya. Dan ada yang disisipkan yang itu bukan dari kalam Syekh rahimahullah taala. Ya. Tujuannya apa? Komersial. Sudah gitu apa? Tidak amanah. Ini bahayanya. Seorang pentafril yang tidak amanah, maka dia akan menulis seenaknya. Baik. Atau merubah seenaknya. Sehingga dibutuhkan di sini seorang pentafril, atau mungkin antum Indonesia. Ya. Kalau kita mungkin tafrilnya tafril Indonesia. Ya. Tapi jarang. Ya. Jarang di masa kita lihat ada seorang thalabul ilm mentafril. Ustaznya menyampaikan ta'lim, kemudian dia merasa kurang, di rumah didengarkan sambil ditulis. Jarang kan? Kebanyakan apa? Taruh ini rekaman di rumah apa? Sudah, enggak pernah didengar. Baik. Yang penting merekam. Baik. Yang penting apa? Ditulis filenya, dipindahkan nanti. Ya, mendengarnya apa? Wallahu alam. Ya, sesempatnya. Baik. Ya, tapi para ulama atau para thalabul ilm ya, yang kita saksikan apa, semangat ya. Sampai ada yang habis berapa MP3 dan yang lainnya untuk mentafrik pelajaran-pelajaran. Dan ini sampai sekarang orang-orang Arab seperti itu dalam mentafrik daras, padahal apa, yang mereka dengar kalam syekhnya, bahasa mereka, tetapi sama untuk menulis pun terkadang tertinggal, kurang, sehingga untuk kelengkapan butuh yang mendengar ulang. Walakin, akan tetapi, dan Syekh tadi menyetujinya ya, kebanyakan murid-murid Syekh ketika hendak mencetak tema yang diberikan dalam pelajaran meminta persetujuan kepada Syekh, jangan langsung ah Syekh saya mau, atau tiba-tiba dicetak dijual, tidak, tapi meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak yayasannya pencetaknya. Walakinnahu lam yatamakkan min muraja'atihi, akan tetapi Syekh ya tidak sempat untuk muraja'ah tafsirnya ini, ba'da tafrighihi min al-ashritati siwa surat al-fatihah wa surat an-naba' ila qawlihi ta'ala illa hamimaw wa ghassaqa ya. Tapi ada poin-poin yang tidak sempat dimurojaah oleh Syekh ya, yaitu selain surat al-fatihah dan surat an-naba' sampai ayat ini illa hamimaw wa ghassaqa ya. Surat Al-Fatihah dan Surat An-Naba sampai ayat ini tidak sempat untuk di murajaah. Wala yakhfa atau afwan, yang sempat dimurojaah ini, surat ini saja. Yang lainnya tidak sempat untuk dimurojaah. Yang sempat dimurojaah surat Al-Fatihah dan awal. Karena apa? Karena Syekh kan menyampaikan pertama kali yang surat Al-Fatihah, kemudian An-Naba. Ya, tidak surat An-Nas, tapi surat Al-Fatihah kemudian masuk ke An-Naba. Ya, sehingga itu yang sempat dimurojaah oleh Syekh dan yang lainnya belum sempat. Tanya. Seperti idealnya dahulu, ya dahulu ketika masih masa-masa kaset, ya para asatidzah kita, hafizahumullah, ketika hendak dijual kaset tersebut apa, ditafrig lagi, didengarkan lagi, barangkali ada kesalahan, ya sehingga dihapus. Padahal dulu sistem kaset yang sulit menghapusnya, ya dulu zaman tahun berapa? Sekarang lebih mudah dengan rekaman ini untuk menghapus yang kurang, yang tidak layak, sehingga pencet ini terhapus hilang. Tapi apa? Kurang sekarang. Kebiasaan sulit itu kurang sekarang. Rekaman bagus, hasil rekamannya langsung. Dread, pokoknya. Tapi dahulu kita dapati, atau anak seni dapati, ketika masa-masa rekaman masih pakai kaset, didengarkan dulu. Ya, kepada sang ustadz untuk dicek ulang. Ya, hasil penyampaiannya ada enggak di situ, mungkin ada sampul lisan, ya ada lisannya mendahului, seharusnya dia mengatakan seperti ini keliru, sehingga dikasih ciri dalam menit sekian, ya ada yang harus dihapus semuanya. Itu kehati-hatian dalam penyebaran, sehingga mungkin ada kalanya terkadang seseorang diprotes, kok kamu begini dalam penyampaiannya, ini keliru, kok mungkin itu belum dimurojaah. Ya, belum didengarkan oleh si penyampai, ya, sehingga apa? Diberikan uzur, tanyakan, ya, apakah ini sabkul lisan ataupun bukan, ataupun dengan kesengajaan. Tayyib. Kecuali kalau jelas-jelas sudah di murojaah. Wala yakhfa anna al-manqul min al-ashridati laysa kal-muharrar min haitsu inqa'il al-alfaz. Sehingga tidak tersamarkan lagi apa yang dipindah dari kaset itu beda dengan yang ditulis langsung secara lafaz, diberikan langsung secara lafaz, itu beda. Wa tahrir ibarah wal bu'd an at-takrar wa ghairi dzalik, ya, dan betul-betul di sana ada penelitian ibarat, ya, penelitian lafaz serta jauh dari pengulangan, itu kalau dalam pemberian langsung. Tetapi kalau mungkin dalam kaset beda kan, seseorang mendengar. Terkadang yang mentafrig ini ngantuk sehingga salah dengar, salah tulis. Tapi secara langsung itu berbeda, penyampaian langsung berbeda dengan mendengar dari kaset. Qala wa qad bayyana fadilatu Syekh rahimallahu taala manhajahu fi tafsir hadha juz'i min al-Qur'anil Karim. Dan sungguh Syekh rahimallahu taala telah menjelaskan metode beliau dalam tafsirnya ini. Tafsir Juz Amma ini beliau jelaskan bagaimana metode beliau dalam menerangkan tafsir Juz Amma, yaitu juz min Al-Qur'an Al-Karim. Satu juz, Juz Amma ini adalah satu juz dari Al-Qur'an Al-Karim, juz yang terakhir. Faqala fi khatam tafsir surat Abasa, beliau katakan dalam penutup tafsir surat Abasa, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, hadzal kalamu الذي نتكلم به على هذه الآيات لا نريد به البسط. Pembahasan ini yang kami katakan dengannya tentang ayat-ayat ini tidaklah kami menginginkan, ya, dengan pembahasan yang panjang lebar. Ini Syekh, ya. Jadi ayat pembahasan yang beliau sampaikan, kata beliau, ya, tidak menginginkan secara meluas, panjang lebar, basat. Ya. Walakin nuridu bihi at-tawdih al-muqarriba lil ma'na. Ang tetapi yang kami inginkan yaitu at-tawdiha, penjelasan saja. Dan al-muqarriba lil ma'na, untuk mendekatkan makna saja. Dan ini tariqah beliau, Syekh Rahimahullah Ta'ala. Dia tidak panjang lebar, tidak terlalu ngalor ngidul istilahnya. Tetapi semata-mata untuk penjelasan saja dan untuk mendekatkan maknanya. Kenapa? Karena lafaz Al-Quran butuh pendekatan maknanya dengan bahasa Arab, ya, yang semakna. Terkadang orang Arab sendiri tidak ngerti apa itu makna yang ada dalam Al-Quran. Sehingga untuk lebih difahami butuh apa? Muqarrib. Butuh lafaz yang mendekatkannya. Tayyib. Ya, seperti umpamanya apa dalam bahasa Indonesia debu umpamanya. Apa pengertian debu? Tayyib. Dijelaskan. Itu namanya muqarrib makna. Ya, demikian pula dalam bahasa Arab. Tayyib. Butuh ya ada lafaz-lafaz yang menjelaskan kosakata-kosakata yang sulit dipahami oleh orang Arab sendiri di dalam Al-Quran. Bahkan terkadang dalam kitab sendiri ada bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh sebagian Arab, sehingga si pengajar ya, menyebutkan muradifnya, apa istilahnya, anonim ya, sinonim, persamaan katanya ya, menjelaskan persamaan katanya. Qala rahimallahu ta'ala wa qala rahimallahu ta'ala ikhtarna hadha juz'a, dan kita pilih juz ini, itu juz amma. Kenapa disebut juz amma? Karena diawali dengan amma yatasa'alun. Ya. Diawali dari surat An-Naba. Maka kita pilih juz ini, yaitu juz yang terakhir, juz yang ke-30. Kata Syekh, li'annahu yaqra'u katsiran fi shalawat. Sering dibaca di dalam salat. Itu alasannya kata Syekh. Kenapa Syekh memilih ya, untuk mengedepankan tafsir juz amma? Karena juz amma ini yang paling seringnya dibaca di dalam salat-salat. Ya. Kita saksikan. Ya, ternyata bukan hanya di Indonesia, di Arab saja sering orang baca juz amma, surat-suratnya. Ya meskipun apa dioplos, ya. Karena ada beberapa surat yang dibaca ya, di waktu-waktu salat. Ya, bukan berarti juz amma dihilangkan begitu saja, tidak. Dan bukan berarti imam menghafal juz amma saja, tidak. Ya. Yang utama tentunya apa? Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami kalian adalah orang yang paling pandai dan hafal terhadap Al-Qur'an. Ya, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau di sini yang paling hafalnya satu juz, maka itu yang berhak menjadi imam. Ya, karena tidak ada yang melebihinya. Tetapi kalau di sana ada yang lebih hafal Al-Qur'an, maka itu yang berhak ya, di daerah tersebut dengan catatan. Ya, kalau tamu ya. Jikalau diizinkan atau diberikan tempat oleh pemilik rumah, maka boleh untuk mengimami ya, penduduk satu kaum. Tetapi jikalau dia bertamu meskipun dia hafal Al-Quran, tidak diizinkan oleh pemilik rumah ya, imamnya di situ, maka dia tidak berhak untuk mengimami. La yaqudur rajulu fi maq'adihi. Rasul nyatakan tidak boleh seseorang duduk di tempat duduk orang lain. Ya, tadi. Meskipun dia apa? Saya hafal Quran pokoknya. Saya yang harus jadi imam. Maju pokoknya. Ya, karena dia mentang-mentang merasa hafal Quran, maju. Padahal di situ ada imamnya, rawatibnya. Tanya. Ini alasan Syekh kenapa memilih juz amma. Karena yang paling banyak dibaca ketika salat. Sehingga kata Syekh, kalau juz amma ini sering dibaca di dalam salat, fayuhsinu ayya'rifa fayuhsinu ayyu'rafa ma'ani hadha juz'i. Maka alangkah baiknya untuk diketahui makna-makna juz yang ada dalam atau surat-surat yang ada dalam juz ini. Ya. Alangkah baiknya untuk seseorang karena sering dibaca untuk dia mengetahui makna-makna yang tersirat terkandung dalam juz ini. Wal Qur'anu unzila li umurin salasah, karena Al-Qur'an diturunkan ya untuk tiga perkara di antaranya. Ya, Al-Qur'an diturunkan dengan tiga tujuan. Tiga perkara. Apa tujuan diturunkannya Al-Qur'an? Hikmah. Diturunkan Al-Qur'an, al-amrul awal, perkara yang pertama kata Syekh, Al-Quran diturunkan yaitu at-ta'abbudu lillahi bitilawatihi, sebagai ibadah dengan membacanya. Ya, at-ta'abbudu lillah, sebagai bentuk peribadahan kepada Allah dengan membacanya. Ya, jadi engkau membaca Al-Quran adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan membaca Al-Quran untuk apa? Dibayar. Ya. Al-Quran dibaca 7 hari di makam, bikin panggung. Ya. Disewa. Thayyib. Disewa untuk baca Yasin setiap hari 40 balik umpamanya. Dengan bayaran sekian juta. Thayyib. Tidak. Atau apa? Buka kios ruqyah. Thayyib. Tarif sekian. Ya. Akhirnya apa? Dijual beli kan? Baca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk beribadah dari membacanya. Ya, membacanya saja bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena termasuk zikir. Zikrullah. Fadhkurullaha zikran kathira. Ya, ingatlah oleh kalian Allah SWT dengan mengingat yang sangat banyak. Sering-sering mengingatnya. Salah satunya, kalau antum ingin sering mengingat Allah, yaitu apa? Dengan membaca Al-Quran. Ya, sehingga Al-Quran diturunkan bukan untuk pajangan hiasan, ditaruh di lemari, pokoknya, tapi untuk dibaca, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wasani, dan perkara yang kedua, diturunkannya Al-Quran, fungsinya tiada lain adalah atadabburu lima'ani, untuk diperhatikan, difahami, dimengerti makna-maknanya. Ya, setelah dibaca, diperbaiki lafaz-lafaznya sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu tajwid, maka yang kedua diperhatikan, difahami, dipelajari ya makna-maknanya serta diamalkan. Wa tsalitsu, dan yang ketiga fungsi diturunkan Al-Qur'an yaitu al-itti'adzu bihi, untuk dijadikan pelajaran, pedoman. Allah sudah sebutkan, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah firmankan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, tadi di surat Sad ayat ke-29. Kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepada engkau ya Muhammad dengan membawa berkah, kebaikan yang banyak, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, difahami, dipelajari, ya, diketahui makna-maknanya, ayat-ayatnya, dan untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Sehingga kata Syekh, wala yumkinu li ahadin ay yatadzakkara bil Qur'an illa idza 'arafa al ma'na. Tidak mungkin bagi seseorang dia mampu mengambil pelajaran dari Al-Qur'an kecuali dengan mengetahui maknanya. Ya. Jadi enggak mungkin seseorang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an kecuali dia harus mengetahui maknanya terlebih dahulu. Ya. Kata orang sini apa? Jika monyet ngegulung kelapa sini. Ya. Enggak tahu isinya. Kerah ya, bawa kelapa. Mau diminum gimana? Enggak bisa. Enggak tahu isinya. Tanya. Ya, padahal apa, memberikan kepuasan ya dari dahaganya. Demikian pula Al-Qur'an. Ya. Cuman luarnya saja. Sementara dia tidak tahu isinya, maknanya, tidak paham. Atau bacanya apa? Bagus, dilantunkan. Ya, juara nomor satu. Ya, piala, hadiah, penghargaan. Ya, ataupun ijazah sebagai bentuk selesai dari mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari suatu qiraah, masuk ke qiraah yang lain. Tapi apa? Tidak paham maknanya. Enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin rek gitu. Itu enggak bisa. Memahami maknanya. Sehingga apa? Saksikan. Yang kita saksikan orang yang bagus bacaannya, murid-muridnya apa? Perempuan, ibu-ibu. Atau apa? Bertentangan dengan isi kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan seperti ini, dia lain. Terus seperti itu. Kenapa? Karena tidak paham dengan Al-Quran yang dibaca. Bertentangan dengan perintah Al-Quran. sehingga hendaknya bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran, dia tahu maknanya. Ya. Bukan semata-mata tahu artinya. Ya. Artinya juga kita ketahui, kemudian tujuannya. Ya ini apa artinya saja, umumnya kita nggak tahu. Bagaimana mengetahui tafsirnya? Ya. Dua PR lagi. Li'anna alladhi la ya'riful ma'na, karena kata Syekh, orang yang tidak mengetahui maknanya dari Al-Qur'an, bimanzilati alladhi la yaqra, kedudukannya sama seperti orang yang tidak baca. Ya. Meskipun dia baca, tetapi ketika dia tidak tahu maknanya, tidak tahu isinya, kandungannya, sama saja dengan orang yang tidak baca. Apa buktinya? Allah firmankan di surat Al-Baqarah, kama qala Allah Ta'ala, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. Di antara mereka ada yang buta huruf. Ya. Ada yang tidak tahu tentang Al-Quran. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. Ummi ini apa? Kata Allah, لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. Enggak tahu itu kitab. Enggak tahu itu Al-Quran. إِلَّا أَمَانِيَّ. Kecuali apa? Bacaannya saja. Taunya membaca. Ya. Menunjukkan orang-orang yang sekedar baca, diibaratkan oleh Allah SWT, la ya'lamun al-kitab, sebagai orang-orang yang tidak tahu kitab, tidak tahu Al-Quran. Ya, padahal dia apa? Bisa baca. Ay illa kira'atan. Ya. Kecuali bacaannya saja yang dia tahu. Tetapi Allah dudukan orang yang hanya tahu bacaannya dan tidak tahu maknanya sebagai orang-orang yang ummiyun, la ya'lamun al-kitab, yang tidak tahu tentang Al-Quran. Sedikit lagi. Lihada, oleh karena ini kata Syekh, yan bagi lil muslimi, ya, seyogianya bagi seorang muslim, ayyahrusa ala ma'rifati makna Al-Qur'anil Karim, untuk dia semangat mengetahui makna Al-Qur'anul Karim, hatta yantafi'a bihi, sehingga dia mampu mengambil manfaat dari Al-Qur'an, wa hatta yakuna muttabi'an li athari salaf, dan sampai dia mengikuti, atau sehingga dia mampu mengikuti jejaknya para salaf. Fa innahum kanu la yatajawazuna ashra ayatin, karena sesungguhnya salafun salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak melampaui, tidak melewati 10 ayat, hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal, melainkan terlebih dahulu mereka mempelajarinya, apa yang terkandung di dalamnya, ya, di dalam makna 10 ayat tersebut, ia menyal ilmi, dari ilmunya dan dari pengamalannya. Ya. Salafun salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka menghafal Al-Quran, kebiasaan mereka menghafal 10 ayat. Dan dari 10 ayat tersebut, mereka tidak langsung pindah ketika sudah hafal. Tetapi melainkan mereka pelajari maknanya. Pelajari mafiha isinya. Tujuannya. Ilmunya. Dan melainkan mereka mengamalkannya terlebih dahulu. Setelah mereka mengetahui maknanya dan setelah mereka mengamalkan isinya, baru ya mereka berpindah pada 10 ayat berikutnya. Ya. Jadi 10 ayat dulu dipelajari lafaz, makna, kemudian apa? Diamalkan. Setelah lafaz, makna, amal terwujud, terrealisasi, baru masuk pada 10 ayat berikutnya. Terus 10. Ya. Sehingga itu terbukti. Jadi diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dari seorang tabi'in, yang beliau mengatakan tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu, atsar yang terbesar dalam masalah ini, Ibnu Umar dalam satu riwayat beliau menghafal Al-Baqarah 5 tahun. Dalam satu riwayat beliau 7 tahun. Al-Baqarah 286 ayat dibagi 5 tahun. Berapa sehari? 336 kali 5. Kemudian apa? 286 bagi sekian ribu hari. Berapa ayat yang beliau hafal setiap hari? Ya. Kurang satu ayat. Ya. Tapi apa? Beliau tadi menghafal 10 ayat, dihafalkan, ya, dipahami maknanya, diamalkan. Sudah itu semua terwujud, baru menghafal lagi 10. Terus seperti itu. Oh, kita apa? Ya, anak kita pokoknya harus hafal 3 tahun. Ya. Enggak 3 tahun tidak hafal Quran, la'ab. Ya. Main-main di pondoknya ini. Kalau kita seperti itu ingin